الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan sabat dan istiqamah dalam kita menunaikan bakti kita kepadanya sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibas sa'idin. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit murajaah dari bab yang sudah kita bahas di malam Ahad tentang kitab siyam menjelang bulan Ramadan. Barangkali sedikit untuk kita murajaah, mengulas kembali apa yang perlu kita persiapkan menjelang kita menyambut tamu yang mulia yakni bulan suci Ramadan, agar kita lebih bisa sungguh-sungguh dalam memanfaatkan kesempatan dan waktu, dan juga waktu yang terbaik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan dan tidak diharamkan dengan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian kita melanjutkan murajaah dari yang pertama adalah terkait dengan masalah hukumnya. Ini kembali kepada merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah, kita semuanya mengerti hukumnya adalah merupakan wajib, ya. Yang mengingkarinya adalah keluar dari Islam. Karena puasa Ramadan adalah merupakan satu di antara pilar Islam. Menghancurkan salah satunya berarti menghancurkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini asal secara umum. Kemudian tentang wajibnya, karena awal wajibnya itu adalah wajib ala khiyar. Ini wajib pertama diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini wajib tapi boleh memilih. Pada ayat berikutnya, ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah ala khiyar. Boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Puasa juga wajib, kalau tidak maka diganti dengan fidyah. Ini masih awalnya seperti itu. Ya. Boleh memilih. Tapi kemudian setelah turun ayat, karena ayat usiyam ini tidak turun sekaligus. Tidak turun sekaligus ini. Kemudian setelah turun ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ah, setelah turun ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka kewajiban, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadhan, maka berpuasalah. Ini perintah. Maka dalam hal ini kemudian tentang ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini dimansukkan, artinya mansukh di sini adalah dihapus dari membayar fidyahnya. Pokoknya siapa yang mampu dan menyaksikan sesuai dengan syarat yang ditentukan, ini wajib untuk berpuasa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ini kepada orang yang sudah tidak mampu berpuasa, orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit yang la yurja buruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka di sini tetap membayar fidyah. Tentunya di sini bukan ala khiyar, ya. Sini tidak lagi ala khiyar, tapi di sini memang mampunya itu, ya. Mampunya bayar fidyah, ya, bayar fidyah. Kalau awalnya itu kan memang boleh memilih di antara satu di antara dua, berpuasa atau membayar fidyah. Ini sekedar faedah. Namun kemudian setelah turun ayat faman syahida minkum syahra, ini kemudian menjadi wajibnya. Kemudian juga bahwa Rasulullah juga mengatakan bahwasanya bunyal Islam ala khams, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Salah satunya adalah wasiyam Ramadan, wasaum Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwa ini pilar, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka yang memisahkan satu dengan yang lainnya sama saja menghancurkan Islam. Karena ini merupakan pilar. Hilang salah satunya, runtuh pula yang lainnya. Ini dari mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram, dan berpuasa di bulan Ramadan. Tentang mana yang lebih didahulukan antara haji ataupun puasa, pada beberapa lafaz didahulukan hajinya, pada beberapa lafaz didahulukan puasanya. Ini memang menunjukkan di antara dua, antara puasa dan haji, ini memiliki keutamaan yang hampir sama. Ini keutamaan yang hampir sama. Kalau kemudian kita telisik, ini memang satu bab tersendiri antara haji dan puasa di bulan Ramadan pun juga dengan syarat-syarat yang juga hampir sama. Ada kemampuan. Di sini juga ada kemampuan. Ini. Dan ini ijma. Kemudian tentang keutamaan-keutamannya, ini juga tentunya menghasung kepada kita. Nah, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Bulan pengampunan. Di mana banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan di bulan Ramadan. Dan itu dari awal bulan Ramadan, tidak hanya di pertengahan atau akhir. Ini sebagaimana riwayat yang sebenarnya tidak dasarnya ini, bahwasanya bulan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'aqabun minan nar. Ini tidak demikian, ini bertentangan, bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, yang keduanya adalah pengampunan, dan yang ketiganya adalah, yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Maka ini bukan awal, tengah, atau akhir, dan ini semuanya dari awal. Rahmat Allah, kemudian ampunan, demikian pula aitqum minan nar, ini dari awal bulan Ramadan. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita menjadikan diri kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka ini. Ini tentunya karena Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini hasungan-hasungan pada kita untuk kita menghidupkan Ramadan, siamnya, qiyamnya, dan juga Lailatul Qadar. Nah, tentunya ini adalah satu bulan pengampunan yang kita hendaknya benar-benar sungguh-sungguh mengasung pada kita untuk kita juhud wajtihad, ya, mempersiapkan penuh, melebihi kita menyambut tamu-tamu yang lain. Ketika kita mau ada tamu saja kita persiapan luar biasa, ya. Seperti kemarin Solo mantu pun juga masya Allah, ya, persiapannya sangat luar biasa, ya. Pak Jokowi mau mantu, ya. Ini saja semua masya Allah ikut sibuk, ya. Lebih lagi ini adalah tamu yang agung, tamu mulia yang juga akan memuliakan kepada kita. Bukan sekedar tamu mulia, tapi ini adalah yang akan memuliakan kepada kita. Nah, artinya di situ ada faedah yang sangat besar, ada keuntungan yang besar. Nah, tentunya kita bagaimana menyambut tamu ini bisa dengan sebaik-baiknya. agar benar-benar kita bisa mendapatkan sedikit yang kita lakukan, tapi nilai dan balasannya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Ini keutamanya, semua amal Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibih. Maka sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Seluruh ibadah puasa, tidak hanya Ramadan saja, lebih lagi di bulan Ramadan. Artinya puasa ini menunjukkan ibadah yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjamin. Artinya di sini pahalanya adalah berlipat. Kalau pada ibadah yang lain, al-hasanatu bi asyi amsalha ila 700 dha'f. Kalau ibadah yang lain, satu kebaikan akan berlipat ganda menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasan ini. Ini semuanya adalah tergantung pada keikhlasan. Dan kalau siam, ini adalah lebih dari itu. Siam ini adalah lebih dari itu. Ini berlipat, Allah yang akan membalasnya dengan tanpa hitungan. Ini bisyarah, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini dari hadis qudsi ini. Maka karena itu puasa ini, karena mulianya puasa, puasa juga dijadikan sebagai kafarat dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran. Ini. Pelanggaran, berbagai pelanggaran itu adalah dengan puasa. Ingkar janji misalkan, diantaranya juga puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian juga yang bagi yang menunaikan ibadah haji tidak bisa menyembelih hadiyunya, juga puasa 10 hari, 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang ke kampungnya sendiri. Kemudian juga bagi yang mendihar istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya sendiri, ini juga namanya zihar. Ya. Ini juga dituntut berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Bagaimana hadisnya Hawlah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha di surat Al-Mujadilah. Ini semuanya ini menunjukkan bahwa puasa dijadikan sebagai kafarat, menunjukkan keutamaan dari kedudukan puasa dalam Islam ini sangat agung. Kalau tidak, tentunya tidak dijadikan sebagai tebusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam lewatnya ini yastajinnu bihi. Yang menjadi tameng seorang hamba dari siksaan api neraka. Ini dengan puasa. Faedahnya azim. Yang akan membebaskan, menjadi penghalang antara kita dengan neraka itu adalah dengan siam. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab wala yajhal. Maka jika tiba hari puasa salah seorang dari kalian, maka fala yarfut wala yaskhab wala yajhal. Ini semua perkara yang kadang mudah kita lakukan, kadang tidak terasa. Ini omongan yang kurang baik, ya. Yarfut rafat, ini perbuatan-perbuatan yang keji sebenarnya, tapi itu adalah dengan lidah. Ini omongan-omongan yang terkadang kita hanya satu kata saja. Ini semuanya adalah menuntut kepada kita betul-betul menjaga lisan dengan bahaya lisan yang sangat besar. Di luar Ramadan saja berbahaya, lebih lagi di bulan Ramadan. Kemudian juga yashab yajhal, berkata dusta, janji yang palsu dan semisal itu. Wala yajhal, ini juga membodohi orang, ya. Membodohi orang, bikin pukil ke orang ini dengan omongannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini khusus di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa perkara ini besar, yang terkadang manusia itu kita kadang di selain bulan Ramadan adalah hal yang terkadang biasa, atau terkadang itu adalah jadi istilahnya kayak guyonan gitu ya. Maka ini di bulan Ramadan hendaknya kita lebih hati-hati lagi karena bahaya daripada lisan. Tak khawatir cuma hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Ini beliau ulangi sampai dua kali ini. Jika salah seorang dari jika ada seseorang yang mengejek ataupun juga mengajak berdebat ya. Aw qatalahu macam patu maksudnya sini ya. Debat Al-Mu'min adalah ada adu mulut, maka katakan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ini hal ini tiadanya adalah untuk menjaga agar kita jangan melayani yang seperti itu. Ya, ya. Dan ini khususnya blogger-blogger ini ya, biasanya yang suka main di WA atau di apa ini. Kadang-kadang kalau ngomong di situ, kalau ngomong suruh adu arep itu biasanya nggak berani, mesti akan mikir-mikir lah. Ini. Tapi kalau ngomong di dunia maya ya, di media sosial seperti itu, Allah musta'an, kadang kayak enggak sadar. Dan banyak seperti itu. Ini yang tidak peduli bahwa seperti itu adalah akan menggelincirkannya dalam ke dalam neraka. Nasallallahu salam alaihi. Maka ini juga di bulan Ramadan. Ini betul-betul gadget-gadget itu tolong diperhatikan. Ini jangan disibukkan dengan itu kecuali yang memberikan faedah. Bagaimana menebar faedah, mengingatkan pada orang dan juga menasihati pada orang dengan cara-cara yang baik. Ini bahaya karena itu bermata dua ya. Alat-alat komunikasi ini ya. Sekarang ini teknologi yang cukup apa namanya, kita semuanya juga menyadari ya. Banyak yang tersakiti hanya karena tulisan-tulisan yang kadang kita tidak sadar. Maka hal ini juga termasuk bagian dari itu. Jangan kita membodohi orang meskipun terlewat pijitan-pijitan jari-jari kita di gadget-gadget itu ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqalufu famin shaim athyab indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah daripada minyak kasturi, minyak wangi. Ini ya, minyak misik. Ini keutamaan dari orang yang berpuasa. Jelas orang berpuasa pasti baunya juga bau, mulutnya juga bau ini, tapi itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadl minallah wa ridwan. Ini adalah karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa. Ini. Kemudian kebahagiaan tentunya didapatkan bani shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan, dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Yang pertama tatkala berbuka puasa, sukacita kita masya Allah ya. Dan yang kedua adalah tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan lebih berbahagia mendapatkan, karena mendapatkan apa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keutamaan itu. Terbebas dari api neraka, ini terhalangi dari sisa api neraka, dan kemudian bahkan mendapatkan kekhususan dari untuk masuk dalam satu pintu yang itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sungguhnya di surga itu ada pintu yang bernama ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yang masuk lewat pintu itu hanya orang-orang berpuasa saja. Di yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka. Nah, kemudian dipanggil, diseru, dicari-cari siapa aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Ini tentunya panggilan yang sangat agung. Mana orang-orang yang berpuasa, aina shaimun. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, panggilannya saja sudah satu hal yang apa, membahagiakan. Ini. Belum lagi balasannya. Apa yang dibalik itu? Dan ini tentunya adalah dipanggil oleh yang kita paling kita cintai pada kedudukan yang azim, yang agung. Panggilannya tentunya adalah panggilan yang membahagiakan. bagaimana di balik panggilan ini. Katakan aina shaimun fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa langsung berdiri. Ini la yadkhulu ahadun ghairuhum, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali mereka orang-orang yang berpuasa dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nama Ar-Rayyan, Ray-nya adalah maknanya adalah puas, ya. Ya, puas, orang-orang yang mendapatkan kepuasan. Marem istilah ya. Ini Ar-Rayyan. Ya. Maka ini pintu orang-orang yang puas tatkala mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masih banyak dari yang lainnya, bahwa puasa itu juga akan memberikan syafaat pada kita nanti di yaumul qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan masing-masing lapor, ya. Puasa akan mengatakan ya Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyarab, aku telah tahan dia dari makan dan minum, fasyafi'ni fihi, berikan syafaat untuk berikan hak kepadaku, berikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Qur'an juga demikian. Mana'tuhun nauma billayl, aku tahan hambamu ini untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fihi, maka berikan kepadaku, berikan syafaat kepadanya. Fasyfa'an, maka kemudian keduanya diberikan hak syafaat. Maka ini juga satu keutamaan bahwa bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan siam dan bulan Al-Qur'an. Juga Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka semuanya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada ashabul Qur'an, orang-orang yang membacanya. Meskipun dengan terbata-bata, meskipun dengan tertatih-tatih, jangan kemudian kita putus asa. Untuk kemudian kita tetap juga belajar membaca dan jangan putus asa. Karena Rasulullah mengatakan al-mahir bil Qur'ani ma safaratil khiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Maka ini juga hasungan untuk kita juga belajar terus membaca. Banyak orang yang awa'iq, ya, mereka cacat, mereka ini luar biasa, ya, dalam belajar. Ini orang-orang yang ngomongnya susah tapi kemauannya kuat untuk terus membaca Al-Qur'an. Ini orang-orang seperti itu, dan kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan, ngomong juga gampang, dan alhamdulillah ini tentunya adalah lebih berhak untuk kita lebih bisa, ya. Untuk kita mau belajar, tidak usah yang namanya malu itu tidak perlu, karena malu dalam hal ini adalah bukan satu kebaikan, ya. Bukan satu kebaikan, ini malu yang akan menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Maka banyak contoh seperti itu, ya. Dan ini malu yang tidak baik, adalah malu ketika ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan ini. Meskipun namanya rasa malu itu adalah dikatakan Rasulullah ya tidak bi khair, tidak mendatang kecuali kebaikan. Namun dalam hal ini ketika kita ingin mendapatkan kebaikan kok malu, maka ini bukan pada tempatnya. Maka tidak perlu untuk kemudian malu dalam kita belajar baca Al-Qur'an, ya. Jangan supaya nanti yang jelas itu adalah untuk kita. Al-Qur'an itu adalah kita, milik kita, dan itu dasar hidup kita, dasar pedoman kita, dan juga kebaikan-kebaikan yang banyak dasar pedoman dari hidup kita. Demikian pula ini yang mesti menjadi perhatian bagi kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan-keutamaan sangat banyak. Satu huruf satu hasanah, wal hasanatu bi asyamdzaliha. Satu huruf saja ini adalah akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, ini. Ini setiap huruf. Lebih lagi juga Rasulullah mengatakan itu al-mahir al-Qur'an masafiratul labil kiram al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta 'alayhi wa huwa 'ala isyak falahu ajran. Dan yang membaca dengan terbata-bata, dengan berat ini, maka baginya dua pahala. Masih akan terus mendapatkan pahala itu. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada kemauan, ya. dan ada Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bahkan untuk menghafal pun juga kemarin ada yang mosting itu masya Allah dari pengalaman nenek-neneknya umur 82 tahun hafal Al-Qur'an. Menghafal dari umur 70 tahun. Menghafal dari umur 70 sampai umur 80. Ini ternyata bisa. Ternyata bisa. Maka ini tiada lain. Kenapa kok kadang kita tidak ngomong enggak bisa, enggak bisa? Itu adalah dha'ful himmah saja. Lemahnya kemauan saja. Asal ada kemauan, kemudian ada kedisiplinan, insyaallah bisa. Apalagi yang muda-muda nih ya. Ya. Artinya enggak usah, karena Quran itu adalah mudah dan memang mudah. Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Diingat hafalannya, diingat petuah-petuahnya juga mudah untuk diingat. Fahal min mudzakir, adakah yang mau mengambil peringatan? Ini Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Jadi mudah asal kita mau disiplin ya. Mau enggak usah kemudian kita ngoyo, enggak usah. Satu hari satu ayat ya. Ini saja kalau kemudian konsisten masya Allah ya. Satu hari satu ayat, satu bulan minimalnya surat Al-Muluk sudah selesai ya. Ini minimal ini ya, kalau 1 30 ayat kan ini, bisa selesai. Ini asal kita konsisten, gak usah banyak-banyak, tapi rutin ya. Dan ini semuanya adalah keutamaan-keutamaan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan dari kita mulai di bulan Ramadan ini sebagai momen untuk kita berubah, memperbaiki diri kita. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang wajibnya yang berikutnya, tentang wajibnya bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah dengan salah satu dari tiga. Pertama adalah dengan hilal, yang kedua adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan 30 hari, dan yang ketiganya ini yang di apa namanya disarankan adalah dengan kita bagaimana mengikuti kepada ketentuan dari pemerintah ya. Semuanya juga berdasar. Yang pertama, Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah di akhir bulan Ramadan karena melihat hilal. Kemudian yang kedua, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata 30. Jika terjadi awan tidak bisa melihat, maka sempurnakan hitungan bulan 30 hari. Ini. Maka bagaimana ini yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan yusalluna lakum fa nasabu wa lakum wa lahum wa in akhta'u fa 'alaihim. Mereka mengimami kepada kalian, ini penguasa pemerintah. Alhamdulillah untuk kita juga ada Departemen Agama yang juga ketika mengawali bulan Ramadan pun juga istilahnya bukan ecek-ecek itu ya. Artinya mereka sungguh-sungguh mengadakan ru'yah di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia, dan tidak hanya utusan-utusan dari mereka saja, tapi juga dari seluruh elemen-elemen yang ada, elemen-elemen Islam yang ada di Indonesia ini. Artinya itu adalah merupakan ittifaqiyah ya. Yang tentunya dengan seperti itu akan menghilangkan, dengan keputusan kita mengikuti keputusan pemerintah ini akan menghilangkan khilaf yang ada, mengangkat khilaf perselisihan yang ada. Kalau semuanya manut dalam hal ini tidak akan terjadi perselisihan. Karena Rasulullah juga mengatakan mereka mengimami kalian, jika baik maka kebaikan untuk kali, untuk mereka para imam dan para penguasa, dan juga kepada makmumnya, rakyatnya. Tapi jika salah, kesalahan kepada mereka dan tidak kepada kita. Ini kan enak, kita jadi makmum kan gimana enaknya. Sudah kita ngikuti, kalau salah ya imamnya salah, bukan kita. Ini di sisi Allah, pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan. Ini tidak ada pertanggung jawab mereka yang menanggungnya. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kepada siapa yang wajib? Ini diwajibkan kepada diwajibkan kepada yang memenuhi 7 syarat ya. 7 syarat. Secara umum laki dan perempuan itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah muslim, berakal, baligh, kemudian sehat dan mukim, tidak bepergian ya. Muslim, baligh, berakal, sehat dan tidak bepergian, mukim ya. Kemudian ditambah 2 bagi wanita, bersih dari haid dan nifas ya. Ini 7 syarat yang terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Untuk fikihnya bagaimana kita berpuasa, insyaallah kita bahas di hari Rabu insyaallah ta'ala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan menghasung, memotivasi kepada kita untuk lebih kita mempersiapkan jiwa dan juga kesungguhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan pada kita untuk kita bisa menunaikan yang terbaik dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibassainin, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.